وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، طيب تعدد الخبر. Ta'adud khobar maksudnya khobarnya itu lebih dari satu, berbilang. Ya. Qala wa yajuzu ta'addudul khobar. Ya. Boleh khobarnya itu ya, ta'addud artinya memiliki lebih dari satu khobar. Ya. Itu khabarnya lebih dari satu. Ya. Ilah. Nahu. Zaidun katibun syairun. Ya. Ta'adud di sini bukan ta'adud yang dipahami oleh ya, Raymond. Tapi ta'adud di sini maksudnya apa? Ya. Nah, yaitu khabarnya memiliki lebih dari satu. Ya. Taib. Zaidun katibun syairun. Ya. Ya. Nah, perhatikan. Ini seperti enggak dibahasnya. Seingat saya, ta'adud khobar itu nanti ada beberapa makna kalau dia ada atof atau tidak ada atof antara dua khobar. Semisal Zaidun katibun syairun, ini enggak ada huruf atof kan? Ya, enggak ada huruf atof langsung. Nah, ta'adud khobar yang tidak bisa diberi huruf atof, ini meskipun keduanya menunjukkan satu makna, ini enggak boleh dikasih satu huruf atof. Tidak boleh diberi huruf atof. Nanti juga ada ta'adud khobar yang harus diberi perantara huruf atof. Ini berlaku jika mubtada bilangannya lebih dari satu dan masing-masing memiliki sifat yang berbeda. Nah, misalkan antum mengatakan begini, ashabi teman-temanku. Ada yang nahwiyun, muhaddisun, faqihun, usuliyun, balaghi, syairun. Nah, ini kayak begini, kasih huruf atof. Ashabi, teman-temanku, nahwiyun, wa muhaddisun, wa usuli, wa, ya, wa dan seterusnya. Wa mu'rib, wa mu'rib, ha. Wa mu'ribi, al-i'rab. Nah ini, jadi kalau mubtadanya, ini berlaku jika mubtadanya bilangannya lebih dari satu. Kayak tadi, ashabi, ya, ashabi, teman-temanku kan lebih dari satu. Antum kasih huruf atof. Gak boleh antum katakan ashabi, nahwiyun, muhaddisun, usuli, faqih. Gak boleh kayak begitu. Mesti ashabi, nahwiyun, wa, faqihun, wa, usuli. Ya. Ya. Nah yang kedua tadi, ta'adud khobar yang tidak bisa diberi waw atof. Ya. Kenapa? Karena menunjukkan satu makna. Semisal Zaidun katibun syairun. Katibun syairun satu makna. Semuanya kembali kepada Zaid. Paham gak sini? Saya berikan pengertian ini supaya nanti ketika di buku-buku yang lain, di sini memang beliau tidak memberikan contoh yang ada huruf atof. Nanti di buku syuruhat yang lain yang lebih mendalam, diberikan contoh ta'adud khobar yang diberikan waw atof. Yang itu semuanya bukan na'at. Ya, ashabi faqihun usuli wa mufassir wa muhaddis wa. Kan enggak mungkin atof. Nah, kalau yang seperti ini satu makna. Ya, yang seperti ini satu makna. Misal antum mengatakan al-burtuqalu halwa hamidun. Hamid. Al-burtuqalu halwa hamidun. Jeruk itu manis asam. Manis asam. Ya. asam-asam manis gitu. Nah, itu kan satu sifatnya. Nah, nanti ada ta'adud khobar yang bisa diberi huruf atau bisa tidak. Ya, misalkan itu mengatakan Zaidun. Zaidun suja'un karimun. Atau boleh Zaidun suja'un wa karimun. Taib. Memangnya ada perbedaan? Ada. Ada perbedaan enggak kalau dikasih huruf atof atau enggak? Ada. Ya, taib. Wa huwal ghafurul wadud. Perhatikan, ghafur, khobar awal. Ya. Wadud, khobar sani. Dzul arsyil majid, dzu, khobar salis. Wa huwa mudaf. Wadud, apa namanya? Majid, khobar rabi'. Fa'alul lima yurid fa'alu khobar khamis. Khobar ada lima. Ya. Baik. Baca sini. Berikutnya. Suyudi. Yang benar annal asal fil mubtada'i, hukum asal pada mubtada apa? An yukhbara anhu, an yukhbara anhu bi khabarin, bi khabarin, bi khabarin wahidin. Nahu Zaidun qa'imun. Wa yajuzu 'ala al-sahih ta'addada. Apa i'rabnya ta'addud itu? Suyudi, apa i'rabnya? Kok ta'addada? Fi'il dong tafa'ala. Ta'addada. Apa? Ta'addadu. Ta'addudu. Fa'il dari mana? Ah, iya bacanya gitu. Ayo. Wayajudu ala sahih ta'addudu limubtada'in wahidin bi khairi hafin nahu Zaidun katibun syairun wa kal ayati fa Zaidun mubtada'un wa katibun khabarun awal wa syairun khabarun tsani. Tsanin. Tsanin. Wal ghafuru khabarun awwalun la liwa wal waludu khabarun tsanin. Khabaru awwalun lihuwa gitu. Lihuwa. Wal waludu, wal waludu khabarun tsanin. Wadul arshi khobarun thalithun wal majidu khobarun rabi'un wa fa'alun lima yuridu khobarun khamisun. Hasbuk, hasbuk. Nah. Niko, baca Niko. Hah? Jazun? Apa ada itu? Aduh. Niko yang benar Niko. Ayo Niko. Aduh, bingung sih Niko. Apa bacanya Suyudi? Sama antum satu madhab antum. Berdua ini satu madhab ini. Tambah Ridwan lagi ntar nih. Ridwan bukunya mana Ridwan? Belum ada. Cari beli. Wah, belajar. Iqbal ada bukunya enggak? Ada. Woi. Hah? Fi'il. Jadi gimana bacanya? Jaza. Aduh, sini kok. Antum liburan ngapain aja Niko? Mancing. Enggak. Belajar. Kira mancing di kali sono. Diajak mancing. Ayo baca yang benar. Ah, kan na'ati wasyai'u alwahidu ayun ata bi aksara. Ah, li'annahu aidan hukmun. Antum tahu enggak bi aksara kenapa pakai fathah nih kok? Majrur dengan ba. Kenapa nih kok? Nyambung enggak? Isim apa? Hah? Bener enggak nyambung dia. Suyudi, kenapa bi aksara? Lain sorif. Aduh. Ah, Niko, rumur rejah nih kok ini. Bener kebanyakan mancing dia nih. Terus wal mani'u wa hadha khilafu zahir lah. Qala wa yajuz ta'addudul khabari, boleh khabarnya ini ta'addud ila akhir. Ay anna al-asla fil mubtada ay yukhbaru anhu bi khabarin wahidin. Hukum asalnya pada mubtada dia diberikan khabar ya dengan satu khabar aja, contoh Zaidun qaimu. Namun ya juz boleh juga ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Ya, ta'adduduhu. Boleh berbilang khabarnya li mubtada'in wahidin padahal mubtada'nya satu. Bi ghairi harfi atfin, tanpa huruf atof sekalipun. Ya, kalau yang tanpa huruf atof itu menunjukkan satu makna. Menunjukkan satu makna. Kalau yang tanpa huruf atof. Ya. Meskipun khobarnya dua, tiga. Tapi maknanya satu. Ya. Maknanya menunjuk kepada si mubtada. Nanti yang mesti pakai huruf atof. Kalau mubtada itu bilangannya lebih dari satu. Dan masing-masing memiliki sifat yang berbeda. Kayak tadi. Ya. Ashabi nahwiyun ya usuli muhaddisun mufassirun masyaallah muaddibun ya barakallahu fikum. Nah sekarang saya mau tanya pada kasus yang tadi saya sebutkan Zaidun syuja'un karimun misalkan. Ini kata para ulama alinahu boleh dikasih huruf atof waw, boleh tidak? Boleh antum katakan Zaidun syuja'un wa karimun atau Zaidun syuja'un karimun. Apa perbedaannya di sini? Behar, apa perbedaannya pakai atof dengan tidak pakai atof? Hah? Behar yaskut. Wasukutuhu yadulu ala adami fahmihi. Kadzalika Mustafa yantazir an yus'al. Mustafa hati bayanan. Mal farq bainahuma Zaidun suja'un karimun wa Zaidun suja'un wa karimun. Mustafa Had syarhan. Panji layar. Dimas. Harga. Revi. Iqbal. Raymond. Abu Irob la ya'rif ya dulu ala kullu nas la ya'rifun. Hahaha. Waduh. Oh. Ibnu Qayyim di kitab beliau Bada'iul Fawaid banyak itu mengurai i'rab-i'rab itu. Berbicara mengenai hal ini. Nah, kalau pakai atof Zaidun suja'un wa karimun, ini berarti menegaskan keterkaitan mubtada dengan sifat yang menjadi khobar. Ya. Baginya. Ini digunakan kapan itu? Kalau mukhatab Zaidun suja'un wa karimun. Kita ngomong sama orang. Lain ini mukhatab ini, dia ragu. Dia ragu. Ya. Ragu kalau apa yang kita ucapkan itu tidak benar. Ragu kalau Zaid memiliki dua sifat tadi. Ya, maka kata Ibnu Qayyim boleh kita tambahkan waw ataf. Zaidun suja'un wa karimun. Karimun ini bukan na'at. Dia khobar. Ya. Kenapa? Karena dia sifat apa namanya? Disifati juga kepada si mubtada. Kan yang namanya khobar itu menyerupai na'at. Ya, ya enggak? Kalau jadi na'at enggak bisa. Zaidun ma'rifah. Suja'un karimun nakiro. Enggak boleh jadi na'at. Ya enggak? Taibar kalau fikum. Nah, karimun bukan na'at dari suja'un. Ya, kenapa? Karena nanti dia disifati juga dengan si Zaid tadi. Nah, ini boleh kalau yang mukhatab lawan bicara kita ragu. Ya, ragu. Bahwasanya Zaid memiliki dua sifat tadi. Ya. Kita katakan juga boleh dengan huruf ataf waw atau bal. Zaidun suja'un bal karimun. Bahkan dia juga dermawan. Ya. Nah. Ya, salah satu fungsi huruf waw ataf ya, itu adalah menghilangkan keraguan akan berkumpulnya sifat-sifat tersebut bagi satu mubtada. Di Al-Quran, huwal awwal wal akhiru, wa dhahiru wal batinu, itu khobar semua. Bukan na'at, huwal awwal wal akhiru, wa dhahiru wal batinu. Supaya enggak ada lagi keraguan, Allah yang awal, Allah yang akhir, Allah yang zahir, Allah yang batin. Ya. Enggak boleh antum jadikan na'at wal awwalu wal akhiru. Gimana ceritanya na'at? Padahal awal akhir itu kontradiksi enggak? Zahir batin. Gimana jadi na'at? Orang kontradiksi. Kok jadi na'at? Awal akhir kontradiksi enggak? Ya. Zahir batin kontradiksi. Enggak bisa jadi na'at. Awal enggak bisa jadi akhir, enggak bisa jadi na'at dari awal. Karena terbalik artinya. Nah. Ya. Nah, kalau tidak ada waw ataf, maka akan berantakan lagi pemahaman kita. Wa al awwalu al akhiru al zahiru al batinu. Wah, gimana lagi nih? Ah, dikasih huruf waw. Ya, belum nyampe ke situ. Udah nyampe belum? Emang belum, bukan kelasnya mutamimah itu. Nah. Belum nyampe? Nyampe kak? Belum? Ya Allah. Anjing udah nyampe? Belum? Dimas, udah belum? Udah, Arga, udah nyampe sini. Mamanya, alhamdulillah. Ya, yang belum nyampe ya udahlah. Taibar, kalafikum. Ya. Nah, berikutnya. Mana lagi tadi? Fa Zaidun mubtada. Zaidun katibun syairun. Ini Zaid mubtada, katib khobar awal, syair khobar tsani. Ya. Wal ghafur. Wal ghafurul wadud. Ini semua disebutkan sampai khobar yang kelima. pada fa'alun. Ya. Ya, ghafur khabar dari huwa. Khabar pertama, wadud khabar kedua. Ya. Zu ketiga, majid keempat, fa'alun. Terus berikutnya, wa inna majaza dzalik, kok boleh sih si khobar ini memiliki khobar ini memiliki jumlah lebih dari satu? Nah, kenapa? Li annal khobaro kan na'ti, karena khobar itu seperti na'at. Wa syai'ul wahidu, sedangkan dia sesuatu itu sama satu. Maka ya juz ayun ada. Jadi kalau naat boleh lebih dari satu, gitu kan? Naat boleh dari satu kan? Marartu bi Zaidin al-Fadili an-Nahwi al-Muhaddisi al-Faqihi al-Alimi. Ya enggak? Itu naat semua tuh, bukan khobar. Sesuai ma'rifah dengan ma'rifah, begitu kan? Zaid ma'rifah. Karena dia alam, dikasih al. Marartu bi Zaidin al-Fadili al-Karimi al-al-al-al-al. Ya? Nah, awasyi al-wahid. Ya, kalau dia dikatakan mirip dengan na'at, maka sesuatu ini hakikatnya sama. Ya? Paham gak sini? Berarti dia juga boleh lebih dari satu. Wa yajuz ayun ata bi'aksara min na'atin. Maka berarti dia boleh dina'atkan. Ya, yang namanya na'at boleh banyak. Ya, na'at itu boleh dina'atkan lebih dari satu na'at. Ya, man'ut boleh dina'atkan lebih dengan satu na'at. Contoh, ja'a Zaidun al-katibu asya'iru. Nah, al-katibu asya'iru. Ya. Ini na'at, bukan khobar. Karena sama-sama ma'rifah. Ya. Li'annahu aydan hukmun. Ya. Karena yang namanya na'at, itu juga hukum. Dia adalah khobar juga secara istilah. Ya. Dia adalah hukum yang mensifati dari man'ut. Yang mengabarkan wa syai'al wahid. Nah, sesuatu itu sama juga. Ya, mau khabar dan na'at. Ya juz ayyuh kama alaihi bi aktsara min hukmin. Maka boleh dikhabarkan, dihukumkan dengan lebih dari satu hukum. Ya. Wal mani li ta'addudi. Nah. Dan yang mencegah khabar itu ta'addud, apa yang mencegahnya? Kalau tidak direstui mubtada, gimana? Khobar gak boleh ta'adud, gimana? Kalau mubtada gak merestui, gimana? Hah? Itu mah istrinya Pak Anji. Enggak ya? Hah? Enggak, alhamdulillah. Ayukhaddiru lima ada al-khobar. Ada al-khobara al-awwala. Yaitu yang mencegah ta'adud khobar itu, maka dia mentakdirkan dengan selain khobar yang pertama. Ya, contoh Zaidun katibun huwa syairu. Nah, ini enggak boleh. Kenapa? Karena huwa syairu ini mentakdirkan. Ya, dia seolah-olah mentafsirkan khobar yang pertama. Zaidun katibun huwa syairun. Maka huwa syairun ini jumlah baru. Hah? Jumlah baru. Taib barakallahu fikum. Wa hakadha wa hadha khilafu dhahir. Namun ini menyelisihi yang zahir. Taib barakallahu fikum. Sudah selesai ini, nah, kita masuk berikutnya. ya, khabar mendahului mubtada. Nah, qala rahimallah, gimana nih? Ntar antum murojaah pusing gak nih? Ah, Raymond, materi ini ta'adud khabar. Apa? Jaki pemimpinnya, pemimpin murojaah ini. Pada Isa. Oh, iya. Belum ada kalau Jaki puyeng ada Raymond kok. Qala waqad yataqaddamu 'ala al-mubtada. Qad masuk ke fi'il mudhari ini 'ala taqlil maknanya. Terkadang khabar ini mendahului mubtada. Jawazan apakah hukumnya hanya boleh nahu fid dari Zaidun. Ya. Ini boleh juga fid dari Zaidun atau Zaidun fid dari. Kenapa? Karena enggak ada yang mengharuskan dia mesti didahulukan si khabarnya. Kecuali kalau khobar nak mubtadanya nakiroh, baru wajib zaidu fidari rojulun gitu. Jadi wajib diakhirkan. Nah wujuban, nah, boleh wujuban. Aina zaidun, nah, apa penyebabnya wajib? Karena khobarnya adalah yang memiliki sodrus, lahu sodaroh. Dia punya saudara. Apa saudara? Saudara. Dia punya saudara, gitu. Bukan, maksudnya dia punya hak untuk dikedepankan. Apa itu? Karena keadaan dia sebagai istibham. Nah. Innama indaka Zaidun. Ah. Memangnya enggak boleh innama Zaidun indaka. Boleh enggak kayak gitu? Saya mau tanya, innama Zaidun indaka. Boleh enggak si Anugraha kayak begitu? Enggak boleh. Mutasyadid antum. Galak amat. Si bawain aja boleh kok si bawe. Itu enggak boleh mutasyadid. Boleh. Namun kenapa di sini yang mau dihasar ini kan innama ini kan ya dulu alal hasar, ya. Yang mau dihasar ini si khobar. Berarti khobarnya dihasar. Ya enggak? Kan indaka itu khobar. Ya, dzaraf. Nah, yang dihasar itu si khobar. Kalau yang dihasar mubtada baru innama Zaidun indaka. Memangnya beda? Beda. Kalau yang dihasar khobar, bahwasanya yang di sisimu. Nah, kita ngomong sama mukhatab indaka gitu. Yang di sisimu dihasar nih. Yang di sisimu dibatasi, enggak ada yang lain nih, Zaidun. Zaidun aja. Ya, beda nanti inama Zaidun indaka. Berarti yang dihasar si mubtada, si Zaid ini. Sesungguhnya si Zaid hanya Zaid aja yang ada di sisimu. Walaupun kurang lebih sama ya. Tapi kan beda. Kita mau menghasar siapa? Mau membatasi yang mana? Mubtada atau khobar? Nah kalau khobarnya dihasar, baru diakhirkan. Ya, inama indaka Zaidun. Ya, kalau innama indaka rajulun bukan itu penyebabnya. Penyebabnya apa? Karena mubtadanya adalah nakirah. Ya. Baik. Bukan mau menghasr khobar, tetapi memang ingin menghindari mubtada berasal dari nakirah yang memang terlarang. Wa qawlihi ta'ala am 'ala qulubin aqfaluha. Kalau ini kenapa penyebabnya? Nah, supaya domir ya kembali kepada sebelumnya. Ya, harusnya gimana? Am aqfaluha ala qulubin. Iya. Nah, ya kan gitu. Nah, aqfaluha hanya itu kembali ke mana? Kan qulub. Masa ke depan sono walaupun boleh nanti. Ada beberapa keadaan yang boleh nanti domir kembali ke setelahnya. Di pelajaran tajilun nada waktu itu kalau ingat. Ya. Ada enggak? Harga, ingat gak? Ingat? Ingat gak, Dimas? Di footnote. Iya. Hah? Lupa. Ah. Revi, senyum-senyum aja. Gimana ya? Udah susah ya? Masih gampang kan? Susah belum, Mustafa? Masih cetek? Asik. Mustafa, kalau begitu Mustafa ya ntar yang ngejelasin semua. Masya Allah. Kayaknya Ridwan dekat, duduknya dekat remote mulu. Ini dingin nih dekat AC antum malah menghangatkan remote lagi. Mungkin panas. Tapi barakallahu fikum. Ya. Nahu fidari rajulun. Nah, kalau ini jelas karena laki roh. Ya. Baca-baca berikutnya. Tafadhol. Dibaca di sini. Panji-panji. Bar kalau begitu. Ya, waqad yataqaddamu 'alal mubtada ila akhir. Terkadang khobar mendahului mubtada. Yani asalnya pada khobar ay yata'akhir. Ya. Dia belakangan datangnya hadirnya setelah mubtada. Kenapa? Karena dia waspun. Karena dia seolah-olah dia adalah sifat lahu bagi mubtada secara makna. Secara makna. Ya. Wa haqqul wasfi yang haknya. Ya, maka yang sudah sepatutnya bagi wasf, bagi sifat. Ayakuna mutaakhir. Maka dia mesti diakhirkan. Dari mausuf, dari yang disifati. Ya. Kayak bahasa kita aja. Zaidun cakep. Jangan cakep Zaidun. Tapi Zaidun cakep. Telah datang Zaidun yang cakep. Bukan yang cakep Zaidun. Tahu gak sini? Bahasa kita aja begitu. Bahasa kita menunjukkan bahwasanya na'at mesti diakhirkan dari man'ut. Ini teman Iqbal siapa kemarin namanya? Alfian. Paham Alfian sini? Pernah belajar nahwu? Kalau ditanya belajar ada tapinya itu. Tapi belajar apa dulu? Muyasar. Oh, Ustadz Aceng. Sampai selesai enggak? Baik, lanjut. Lagi tadi. Aduh. Mana tadi? Waqad yataqaddamu alaih. Nah, khobar ini mendahului mubtada ala khilafil asal. Ini menyelisih hukum asal. Karena hukum asalnya mubtada duluan. Karena khobar seperti na'at. Nah, boleh ini jawazan. Mendahulunya ini apakah boleh-boleh saja? Ya, semisal tidak terdapat hal-hal yang mencegah didahulukannya khobar. Dari Zaidun. Nah, ini kan gak ada yang mengharuskan Zaidun mesti didahulukan. Ya, mesti didahulukan. Gak ada. Ya, barakallahu fikum. Zaidun mubtada muakhir, fidari khobarun muqaddam. Ya, jawazan dengan dalil bolehnya diakhirkan. Zaidun fidari. Ya, semisal firman Allah salamun hiya. Bisa juga hiya salamun. Nah, ini berarti jawazan itu salamun dikedepankan daripada mubtada. Wa imma wujuban. Nah, atau bisa juga wajib. Wajib diakhirkan. Yang demikian ini apabila didapati terdapat hal-hal yang yujibu dzalik yang mengharuskan khobar mesti diakhirkan. Maka diantara contoh tersebut ialah ayyakuna mubtada minan la lima lahu sadrul kalam. Apabila khobar ini memiliki kandungan yang dia harus ada di awal kalam. Semisal di sebagai istifham. Contoh, aina Zaidun? Gak boleh Zaidun aina, gak bisa. Karena dia punya sadrul kalam. Maka aina di sini khobar muqaddam wujuban. Kenapa? Karena di isim istifham. Yang dia memiliki lahu sadrul kalam. Ya, hak untuk didahulukan. Nah, kalau diakhirkan, ini malah menafikan ya as-sadarah yang mesti didahulukan tadi istifham. Terus berikutnya baca sampai Iqbal. Iqbal. Ah, li ligorot. Lau ukhira. Lau ukhira lazima qulul mu'min 'ala mutaakhir. Afdal qadama dhalika qadari. Wa rutbatan. Wa rutbatan qadari yuz. Wa min dhalika an yuqi'a takhirul khabari fi lafsin takhir. Fi lafsin. Fi lafsin qadari. Dhalika rajulun wa 'indaka mal. Wal khabaru fi hadaini bi ta'ayyi muqaddam. Illa ukhira tatawahama annahu sifatun lin nakirati likawniha utlamu alwasfa. Mana antum? Wasmin. Likawniha itlau likawniha tatlubu alwasfa. Li sepertinya kurang hurufnya ya. Bukan muhtas, harusnya litakhtassu. Ya, litakhtassa bihi, harusnya gitu mungkin. Kurang huruf ta. Kalau itu bacanya apa? Litakhassu, wah beribet itu. Litakhtassa itu. Muntadir apa-apa? Apa-apa yang pengen aku inginkan. Sedangkan khobar, kalau muntadir menunggu. Muntador. Baik. Dari mana? Umin dalik diantaranya ialah ayakuna al-mubtada mahsuran. Mubtadanya itu mahsur, dibatasi. Innama indaka Zaidun. Ya. Kok kata beliau yang dibatasi mubtada. Innama indaka Zaidun. Padahal yang dihasar itu apa? Khabar ya. Seingat saya yang dibatasi itu ya khabarnya. Maka khabar itulah akhirnya dikedahulukan. Allah alam ya. Nanti saya cek lagi. Kalau beliau di sini mengatakan mubtada'nya ya. Kan begitu kan? Iya. Tapi dulu kan kita enggak baca buku ini. Pelajaran matan aja. Ya. Enggak, saya masih sangka baik sama penulis lah tentunya. Mungkin ada ilahnya. Tapi kalau mubtada yang dihasar ya innama Zaidun indaka. Ya. Kan fungsi innama itu apa sih? Untuk menghasar mubtada setelahnya. Innamal mu'minun misalkan alladzina fi salatihim khashi'un misalkan yang mana yang dihasar alladzinanya apa mu'minunnya mu'minunnya kan wa ma fid dari ila Zaidun ini dihasar tidak ada yang ada di dalam rumah kecuali Zaid. Apa irabnya Zaid di sini? Apa irabnya Zaid? Hah? Badal. Mana mubtada'nya? Ahadun. Wa ma ahadun fid dari illa Zaid. Ini mustasna. Ini ala hasabil awamil berarti ya. Wal khabaru fi hadaini misalain muqaddamun wujuban li gharadi hasri mubtada. Ini kalau kata beliau. Ya. Maka khabar di dua contoh ini muqaddam wujuban. Kenapa? Karena tujuan dibatasinya mubtada. Taibar kalau aku itu. Wa min dhalik ayat tasila bil mubtada domirun. Di antaranya adalah domir bersambung dengan mubtada. Nah, nanti domir tersebut ya'udu ala ba'dil khobar. Kembali kepada sebagian khobar. Fiddari sahibuha. Lihat, sebagian khobar sahibu, apa, di mubtada terdapat domir. Sahibuha. Kembalinya kepada sebagian khobar. Yaitu dar. Ya, karena dar mu'annas. Kalau kita katakan sahibuha fiddar. Nanti kader hanya itu kembali kemana? Ya. Firman Allah amala qulubin aqfaluha sama kasusnya. Maka khabar pada dua contoh ini muqaddam wujuban. Diwajib dikedepankan. Itlau ukhira kenapa? Karena kalau diakhirkan mengharuskan kembalinya domir kepada mutaakhir labdan dan rutbah secara lafaz dan tingkatan. Wa dan ini la yajuz, enggak boleh. Ya. Sohibuha fiddari. Sohibuhanya kemana? Kembali ke dari, ke belakang. Nah ini enggak boleh. Ya. Wa min dhalika ayyuki'a khabaru ta'khirul khabari fil labsin zahirin. Ya diantaranya adalah yaitu dengan diakhirkannya khobar. Kalau diakhirkannya khobar ini menyebabkan labsin, kerancuan yang nyata, yang zahir. Ya, contoh fidari rojulun. indaka malun. Maka khabar di kedua contoh ini muqaddam wujuban, wajib didahulukan. Itlau ukhira, kenapa? Karena diakhirkan la tawahama annahu sifatun linakira. Ini akan disalahpahami bahwasanya khabar tersebut menjadi na'at bagi nakirah. Rajulun, malun. Ya. Kauniha, karena keadaannya yaitu si nakirah, tatlubul wasfa, ya, dia menuntut, dia mencari adanya na'at. Ritakhtassa bihi, karena kekhususan dia. Talaban hasisan, dengan mencari, minta dengan segera, dengan cepat, hasis. Wanal khobar muntador, sedangkan khobar masih ditunggu. Ya. Nah, misalkan kita katakan rajulun fiddari, khobarnya masih ditunggu, muntador, jangan muntadir, khobarnya masih ditunggu. Mana khobarnya? Itu tadi rajulun fiddari. Ah. Ya. Waltu zima takdimuhu, maka diharuskan didahulukan. Daf'an liha dalapsi, untuk menolak adanya kerancuan ini. Cukup apa lanjut? Cukup ya. Kita ke fikih ya. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.